Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Mazini barakallahu fikum, terdapat keterangan secara rinci dalam tata cara mengusap kepala. Nah, berarti lafaz ini barakallahu fikum termasuk lafaz yang harus dihafal. Nah, untuk menerangkan kepada kaum muslimin tata cara mengusap kepala ketika berwudu. Bada abi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada minhu. Naam. Kemudian juga dalam hadis Abdullah bin Zaid diterangkan mengambil air baru untuk mengusap kepala. Nah, mengambil air baru untuk mengusap kepala. Nah, kita lihat barakallahu fikum fawaid hadis Abdullah bin Zaid. Nah, siapa yang belum kebagian baca kemarin? Hendak Bapak Isol punya kitab? Nah, ikra. Fawaidul hadis. Hirsus salafi salihi ala ma'rifati sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam liyata'assaw bihi fiha. Faedah pertama dalam hadis Abdullah bin Zaid, hirsu as-salaf. Memanal hirs ya basaudah? Semangat. Semangat salafus salih dalam mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar atau untuk mereka tiru sunnah tersebut. Nah, beberapa orang tabi'in, Amr bin Yahya al-Mazini bertanya bapaknya. Bapaknya menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid mempraktekkan bagi mereka wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nah, faedah yang kedua basaudah. Sulukul muallimi. Warusukhil ilmi. Naam, sulukul muallimi aqrabal wasaili ilal fahmi warusukhil ilmi. Di dalam hadis Abdullah bin Zaid terdapat faedah. Naam, seorang muallim menjalani metode yang lebih dekat kepada wasail, kepada pemahaman. Wasilah lebih yang menggunakan wasilah yang lebih dekat kepada paham dan lebih kokoh nam di dalam ilmu. Seorang wali menempuh metode seperti itu. Nah, karena Abdullah bin Zaid mengajarkan ilmu dengan amaliyah, dengan praktek. Nah, mengajarkan ilmu dengan praktek, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, asra'u idrakan wa adaqqu taswiran wa arsakhu fin nafsi. Mengajarkan ilmu dengan bentuk perbuatan lebih cepat dipahami, lebih detail gambarannya, dan lebih kokoh di dalam ingatan. Barakallahu fikum. Hal itu Rasulullah SAW pernah melaksanakan, mengajari sholat, mengajarkan sholat di atas mimbar. Nah, faedah yang ketiga. Naam, abayana. Dakal kitab. Naam, tra. Marwatin. بثلاث غرفات. نعم. فائدة yang ketiga, مشروعية الوضوء على هذه الكيفية. Disyariatkan berwudu dengan tata cara sebagai berikut ini. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali dengan 3 kali sidukan. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 2 kali 2 kali. Kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangan, memulai mengusap tersebut dengan bagian depan kepala sampai ke tengkuknya. Kemudian mengembalikan kedua tangan tersebut pada tempat yang memulai dari sana. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan ini termasuk salah satu daripada kaifiyah tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Abu Ramdhani. Fala yuqaddam al-mutakhiru ala sabikihi. Faedah yang keempat, mura'atu tartib bainal a'dha'il wudu. Fala yuqaddamu al-mutakhiru ala sabikihi. Memelihara urutan, tertib urutan antara anggota-anggota wudu. Nah, fala yuqaddam al-mutaakhiru ala sabiqihi. Tidak boleh mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, mutaakhir, kepada yang mendahuluinya. Nah, yang diakhirkan enggak boleh mendahului yang seharusnya, barakallahu fikum, didahulukan. Yang kelima, man paul. Nah, Abah Muad. Nah, Abah Faruk. Nah, baik. Aba Musa. Nah, Naam tajdidu ma'il wudu li kulli udwin, memperbaharui air wudu untuk setiap anggota wudu. Memperbaharui naam air wudu untuk membasuh setiap anggota wudu. Fala yamsahu ra'sahu bil balalil baqi ba'da ghusli yadayhi. Masalan. Nah, contohnya tidak boleh mengusap kepala dengan basah yang tersisa setelah membasuh kedua tangannya. Karena dalam hadis Abdullah bin Zaid, ketika mau mengusap kepala, beliau adkhala yadahu, beliau memasukkan enam tangannya ke taur pada bejana, kemudian mengusap kepala. Barakallahu fikum. Ya, memulai dari depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan. Taib. Dalam hadis Abdullah bin Zaid sekali lagi, nah diterangkan tidak mengusap kepala dengan sisa air dari membasuh kedua tangan. Nah, ini dalam hadis Abdullah bin Zaid. Yang keenam. Ana Islam. Nam yang keenam, jawazu ziyadati ba'dil a'dha'il wudu ala ba'din fil ghusli. Boleh menambah sebagian anggota wudu atas sebagian yang lainnya dalam membasuh. Li'annahu dhukira fil hadith, karena disebutkan di dalam hadith, ghuslul wajhi thalathan, membasuh wajah tiga kali. Wal yadaini marataini maratain, sementara kedua tangan dibasuh dua kali dua kali. Warijlain biduni adad, membasuh enam kedua kaki dalam hadis Abdullah bin Zaid tanpa bilangan. Satu kali dua kali tidak disebutkan. Nah, fayasduku bimarratin wahidatin, maka boleh. Nah, barakallahu fikum, membasuh kaki berarti benar juga dikatakan satu kali saja. Nah, karena tidak disebutkan bilangan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Nah, Banajiah. Bi'aniyati sufri nam, jawazul wudu bi'aniyati sufri, boleh berwudu dengan menggunakan bejana dari tembaga, dari aluminium, dari timah, dari nam, yang semisalnya. Yang tidak boleh berwudu dengan menggunakan bejana dari emas, dari perak, tidak boleh. Naam. Seperti minum, naam enggak boleh menggunakan gelas perak, gelas emas. Naam, dilarang. Barakallahu fikum. Kalau gelasnya pecah, kemudian ditambal dengan perak yang disebut dengan mudabbab, enam, kemudian enam, ketika minum pas tambalannya tidak mengapa, tidak makruh. Misalkan gelasnya pecah, enam, ditempel, dirapatkan dengan perak atau dengan emas, kemudian kita minum, menyentuh tempelannya, ini tidak makruh, tidak mengapa. Nah, mudhabbab. Sebagian ulama mengatakan makruh. Nah, harus jangan pada tembelannya meletakkan mulut kita pada gelas tersebut. Nah, yang kedelapan. Nah, Zainul. Zikrul mukhbiri ma yadullu ala ta'kidi khabarihi. Seorang yang memberikan khabar, berita, menyebutkan sesuatu yang bisa menguatkan beritanya. Nah, seorang yang membawa berita, boleh dia menyebutkan sesuatu yang bisa menguatkan beritanya. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Kemarin disebutkan Abdullah bin Zaid. Naam. Bahwasanya Abdullah bin Zaid mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendatangi kami. Naam, kemudian kami keluarkan air wudu buat beliau. Kemudian beliau berwudu. Barakallahu fikum dari bejana yang terbuat dari as-sufur. Nah, ini untuk menguatkan nafsi pendengar barakallahu fikum, menyebutkan berita disertai dengan nam penguat daripada berita tersebut. Nah, kita lanjut al-hadis utasi, hadis yang ke-9. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi mendahulukan yang sebelah kanan di dalam memakai sandal dan di dalam bersisir dan di dalam bersuci dan juga dalam setiap keadaannya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum menghabarkan tentang apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumah. Dia sangat mengetahui kondisi Nabi SAW sehingga beliau menghabarkan bahwa Nabi SAW senantiasa menyenangi yang sebelah kanan, mendahulukan yang sebelah kanan dalam bersandal atau bersepatu, dalam bersisir, dalam bersuci, dan dalam setiap keadaannya. Ada faedah disebutkan di dalam sya'nam ar-rawi, sudah sya'nam rawi yaitu Aisyah radhiyallahu anha, telah lewat enam biografinya pada hadis yang keberapa, yang ketiga. Nah, barakallahu fikum, telah lewat. Kemudian pokok bahasan dalam hadis ini bayan hukmi tayamun fil umur, penjelasan terhadap hukum mendahulukan yang sebelah kanan di dalam beberapa perkara. Nah, dalam syarhu kalimat, coba ada kalimat penting untuk menambah wawasan di dalam bahasa. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kalimat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, perhatikan, kana adalah fi'lun madhin naqisun. Kana adalah fi'l madhi naqis, tidak butuh kepada fa'il tetapi butuh kepada isimnya dan butuh kepada khabarnya, itu arti naqis. Wa idza kana khabaruha mudhari'an, apabila khabar kananya ini berbentuk fi'il mudhari', seperti dalam hadis ini, coba lihat. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu. Kana fi'il madhi naqis, kana an-nabi sebagai isim. Kana kemudian yu'jibuhu jumlah fi'liyah, fi'il mudhari sebagai khabar kana. Nah, apabila khabar kananya ini berbentuk mudhari, dallat 'alal istimrari ghaliban, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan Rasulullah SAW menunjukkan terus-menerus secara ghalib seperti itu. Adalah Nabi SAW senantiasa mendahulukan yang sebelah kanan. Itu barakallahu fikum. Makna apa? Makna kana kalau khabarnya berupa fi'il mudhari, menunjukkan istimrar senantiasa, terus menerus mendahulukan yang kanan. Barakallahu fikum. Ini faedah 6 ya, lughawiyah di dalam yang membantu kita dalam menterjemah. Kalau ada khabar kana berbentuk fi'il mudhari, maka itu menunjukkan secara ghalibnya lil istimrar, perbuatan itu menunjukkan terus menerus. Seperti Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa raq'ataini qabla al-ghadati. Coba perhatikan. Di sini khabar kananya fil mudhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti apa? Lil istimrar, kecuali kalau safar. Barakallahu fikum. Ini faedah lughawiyah. Kalau kana khabarnya ada berbentuk fi'il mudhari, itu faedahnya lil istimrari galiban, secara galibnya. Kalimat fi tuhurihi bidhammi ta tuhur. Nam tatahuruhu fil wudu wal ghusl. Kemudian syarhul ijmali, syarah ijmalinya. Di sini ada kalimat barisan pertama enggak bisa saya baca karena tulisannya terhapus. Apa kalimat pertamanya? Syarhul ijmali. Kaya bela. At-tayammun talaiman. At-tayammunu terus. Hasan. Syarhul ijmali. Naam. At-tayammunu. Naam. Yamannun wa barakatun. Naam. Atau yumnun wa barakatun. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التيمن طيب mendahulukan yang sebelah kanan tayammun adalah yumnun wa barakah. Yumnun itu bertambah dan berkah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyenanginya. Maka sungguh Aisyah ummul mu'minin telah mengabarkannya, wa hiya a'lamun nas bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengabarkan tentang kondisi Nabi, dan Aisyah adalah orang yang paling tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Annahu kana yujibu tayammun, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyenangi yang sebelah kanan. Fi libasi na'lihi wa fi islahi sya'rihi wa taharatihi wa jami'i syu'unihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam memakai sandal, memperbaiki rambutnya, menyisir rambutnya, dalam bersuci, wudu dan mandi, dan semua kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fawaidul hadis. Naam. Aba Marwazi. Aina Aba Ali? Oh, naam. Enggak. Ya. bil yamini. Warijlaini. Bigusli syakil aimani. Aisari. Nah, fawaidul hadis masyru'iyatul bada'ati bil yamin fil wudu wal ghusli. Disyariatkan memulai dengan sebelah kanan dalam berwudu dan mandi. Nah, fayaghsilu fil wudu al yumna, maka membasuh di dalam berwudu bagian yang sebelah kanan dari tangan dan kedua kaki sebelum yang kiri. Wafil gusli di dalam mandi, yabda'u bi gusli syakil iman. Di dalam mandi juga, ingat, di mandi. Nah, hendaklah memulai dengan belahan badan sebelah kanan sebelum sebelah kiri. Jadi, karena Rasul mengatakan, fi tuhurihi, dalam bersucinya. Sucinya mandi dan wudu. Mandi berarti apa? Barakallahu fikum, mendahulukan belahan badan yang sebelah kanan. Jangan lupa barakallahu fikum. Ya. Memakai sabunnya barakallahu fikum sebelahan kanan dulu. Nah, barakallahu fikum kemudian sebelahan badan kiri, kemudian mengguyurnya demikian juga. Barakallahu fikum. Itu disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Abu Abdurrahman Abdul Latif. Labsil khuffaini wal jawaribi. Wasiyabi. Mashru'iyatul bada'ati birrijlil yumna fi labsin na'li. Wa kadzalika labsil khuffain wal jawarib wasiyab. Disyariatkan memulai kaki sebelah kanan di dalam memakai sandal. Demikian juga dalam memakai khuf. Sepatu. Demikian juga memakai kaos kaki. Demikian juga memakai pakaian. Nah, baju, celana, barakallahu fikum. Ya. Seseorang barakallahu fikum berpakaian, tata cara berpakaian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum tidak akan sia-sia. Bahkan itulah barakallahu fikum yang harus dilaksanakan karena di dalamnya terdapat keberkahan. At-tayammunu yumnun wa barakah. Mendahulukan yang kanan adalah termasuk menambah kebaikan dan keberkahan. Barakallahu fikum. Meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyisir, di dalam bersyukur, syukur kumis, syukur jenang, ya, bulu ketiak. Nah, mendahulukan yang kanan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, Aba Urwah. Nah, masyru'iyatul bada'ati bil janibil aimani minar ra'si inda tarjilihi wa kadzalika inda halqihi. Disyariatkan memulai dengan belahan yang sebelah kanan bagian kepala ketika menyisirnya. Nah, tarjil. Nah, menyisir. Wa kadzalika inda halqihi, demikian juga ketika menggundulnya, mencukurnya. Nah. Barakallahu fikum. Aba Ali. Ma warada syar'u bil yasari. Nah, kaduhulil. Nah, ada ni'ali fayabda'u bil yasari. Nah, masyru'iyatul bada'ati bil yamin fi kulli syai', disyariatkan memulai dengan sebelah kanan dalam segala sesuatu. Dan dikecualikan dari mendahulukan yang sebelah kanan tersebut, nam sesuatu yang datang syariat memulai dengan kiri, dengan tangan, dengan sebelah kiri. Nah, ada beberapa nam perkara yang syariat mendahulukan yang sebelah kiri. Seperti apa mendahulukan sebelah kiri? Kadukhulil hammam, seperti masuk kamar mandi, toilet. Wa izalatil adza, demikian juga menghilangkan gangguan, istinja. Nah, ya, barakallahu fikum. Wa khal'in ni'ali, dan di dalam melepas sandal. Wa thiyabi, melepas baju. Kiri dulu. Fayabda'u bil yasar, maka hendaklah memulai dengan bagian sebelah kiri. Fi hadihi, dalam masalah-masalah ini. Wa ma asbahaha, dan yang semisal dengan masalah ini. Nah. Barakallahu fikum. Abu Zuhair. Fi tarjili sya'r. Nam kamalu sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mura'ati an-nadhafati fi tarjili sya'ri wa ghairihi. Sempurnanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara kebersihan, nadhafah, dalam menyisir rambut kepala, nam, dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, disisir rambut kepalanya. Nah, pernah ketika i'tikaf disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dari rumah, Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya dari masjid, dicuci, nah, dibersihkan, barakallahu fikum, oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang Rasul ketika itu sedang beri'tikaf. Nah, kebersihan, nah, rambut kepala, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ada sampo, ada minyak rambut, barakallahu fikum. Semua itu barakallahu fikum, nam termasuk penjagaan, pemeliharaan, nam barakallahu fikum, rambut kepala. Wallahu ta'ala alam, natafi biadal qadar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.